banyune moto, aku nangis ketiban ondo. Rondo tak kira perawan, bareng wis kawin anak esak kandang. Anjen aku wis rondo, rondo tua anakku limbo. Nangis aku seepiso, diwalak balik koyong goreng telo. Tapi mana larang rekane mas, anak limbo beto papa. Ngumpul bareng turuning kroso. Angge angge orang orang orang melo gawe melo bobo. Andai mau akeh mangane penting mau akeh tirakate. Zaman semono, waktu kawin nanggap bal-balan. Tamune ake tenan, ngati sing nonton oke sing pingsan. Amplope ake tenan, ento duit karung-karungan. Wong sing podo kondangan, ngerti ake sing podo kelangan. Kawan rondo podo wae mas, ngantian ompong enak rasanya. Bareng turuning kloso. Angge angge orang orang orang melo gawe melo bobo. Anak limo ake mangane penting mbo ake tirakate. Angge angge orang orang orang melo gawe melo bobo. Oleh rondo untune ompong duwe anak sak gede kingkong.